ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita lanjutkan pembahasan babu ma jaa fis sihri, bab apa yang telah datang tentang masalah sihir. Ya, muallif membawakan bab sihir, hubungan bab sihir dengan bab sebelumnya, atau bab sihir hubungannya dengan tauhid. Disebutkan oleh para ulama, Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, bahwasanya disebutkannya bab ini karena di antara sihir ini termasuk jenis-jenis dari kesyirikan atau wasailu syirki, sarana-sarana terjatuh kepada dosa syirik. Karena sihir tidak lepas dari hubungan dengan syaitan. Iya. Segala bentuk sihir tidak lepas dari hubungannya dengan syaitan. Sehingga di sini seorang muslim, seorang yang bertauhid, perlu mengenal perkara yang jelek. Iya. Karena kata syair, araftu syarra lali syarri walakin li tauqih. Aku mengenal sebuah kejahatan, di antara kejahatan sihir. Iya. Dan aku mengenal kejahatan lali syarri, bukan untuk melakukan kejelekan itu. Sekedar mengilmui perkara bab syirik, bab sihir. Wa man lam ya'rif asy-syarra yaqa' fihi. Sebab orang yang tidak mengenal sebuah kejahatan, yaqa' fihi, dia bisa terjatuh kepada kejahatan itu. Iya. Jadi mengenal bab tentang sihir dan kejahatannya ini penting. Karena ini termasuk perkara yang dibawakan oleh Allah Ta'ala sendiri dalam Al-Qur'an, dan kita akan sebutkan nanti contoh ayatnya. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan ayat perisai dari sihir. Iya. Ayat yang merupakan hisn minas sihr, benteng dari kejahatan sihir. Berarti sihir ada. Sihir itu ada. Yang mengingkari perkara sihir adalah kaum Mu'tazilah, rasionalisme. Ya, Mu'tazilah zaman dulu atau zaman sekarang. Ya, sehingga ada seorang yang ditokohkan di tengah umat Islam, dia menolak hadis disihirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam oleh orang Yahud. Dia ingkari. Ya, karena itu di sini seorang Muslim dituntut untuk mengenal prinsip Ahlus Sunnah. Makanya dalam kitab-kitab Ahlus Sunnah atau kitab usul i'tiqad Ahlus Sunnah, itu di sana dibahas perkara yang namanya karomat, sihir, supaya seorang itu mengimani perkara-perkara yang kadang manusia itu mengingkari karena berseberangan dengan akalnya saja. Dia menolak suatu perkara karena tidak masuk akal katanya. Seperti orang Mu'tazilah. Masa Rasul disihir? Dia kan maksum. Bagaimana orang yang maksum kena sihir? Mustahil. Kalau begitu hadisnya lemah. Dia menolak semata-mata dengan logika. Maka ma'asyiral ikhwah, seorang sunni salafi, dia harus benar-benar mengetahui usul i'tiqad Ahlus Sunnah. Maka imam di dalam syarah aqidah tauhidiyah misalnya, itu dibahas oleh imam kita perkara ini, untuk membedakan antara Ahlus Sunnah dan Ahlul Bid'ah. Tapi Ahlus Sunnah mengenal adanya sihir bukan untuk dipelajari, apalagi dijadikan sebagai ilmu pokok. Na'udzubillah. Dan mengenal sihir, barakallahu fikum, sekali lagi supaya kita berhati-hati. Kita membenarkan terjadinya sihir, tapi bukan untuk kita melakukannya. Bahkan ini Ahlus Sunnah harus tahu. Karena Mu'tazilah tidak percaya ada sihir. Ahlus Sunnah yakin terjadinya sihir di tengah umat manusia. Namun prinsip Ahlus Sunnah di dalam mengimani tentang sihir, tentunya dengan bimbingan ilmu, bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tayyib. Dan kemarin kita bahas yang pertama, as-sihru lughatan. Apa itu sihir secara bahasa? Ya. Sihir itu bahasa Arab. Ya. Walaupun sudah menjadi sebagian orang mengatakan, ah, orang itu sudah tersihir. Apa maksudnya tersihir? Tertipu. Iya. Perbuatan orang itu menyihir saya. Maksudnya apa? Tertipu dia. Iya. Jadi sudah menjadi bahasa masyarakat, tersihir. Ya. Nah, sekarang apa itu sihir? Syekh Al-Utsaimin menyebutkan dalam kitabnya di situ, as-sihru lughatan ma khafiya wa latufa sababuhu. Secara bahasa, sihir adalah perkara yang samar. Khafiya, samar. Tersembunyi. Latufa sababuhu, lembut sebabnya. Segala perkara yang samar, lembut sebabnya. Sebab-sebab terjadinya sesuatu itu samar, lembut. Ya. Itu namanya sihir. Contoh. Wa minhu sumya as-sahar li akhiril lail. Dikatakan sahar karena orang makan di akhir malam. Sahur. Nabi mengatakan, tasaharu fa inna fis sahuri barokatun. Kalian makan sahur. Makan sahur maksudnya makanan yang dimakan di akhir malam. Kenapa? Karena makanan sahur adalah makanan yang diberkahi oleh Allah Ta'ala. Iya. Maka dikatakan makan sahur. Waktunya disebut sahar. Seperti dalam surat Ad-Dariyat, wabil asharihum yastaghfirun. Dan mereka orang-orang yang masuk ke dalam surganya Allah, kanu, mereka dulu di dunia, bil ashar. Apa bil ashar? Di waktu-waktu sahur, akhir malam. Apa yang mereka lakukan di akhir malam? Yastaghfirun, beristighfar. Memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Li'anna al-af'ala allati taqa'u fihi takunu khafiyyah. Karena kejadian perbuatan yang terjadi pada waktu-waktu itu khafiyah, samar, gelap. Akhir malam yang masih gelap. Makanya orang makan sahur, barakallahu fikum, ketika masih gelap. Wa kulu washrabu, makan, minum di waktu masih malam. Hatta yatabayyana lakumul khayt al-abyad, sampai jelas benang putih. Benang putih maksudnya apa? Siang, terang. Barakallahu fikum. Wa kadzalika sumiya sahur lima yukalu fi akhiril lail. Demikian juga dikatakan sahur karena yang dimakan pada waktu itu adalah makanan yang dimakan fi akhiril lail, di akhir malam. Li'annahu yakunu khafiyya, karena terjadinya itu samar. Samar karena gelap. Fa kullu syai'in khafiyya sababuhu yusamma sihra. Segala kejadian yang sebabnya samar disebut apa? Sihir. Contohnya apa? Seperti Rasulullah mengatakan, inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya termasuk bayan, penjelasan yang rinci, gamblang. Sihra itu sihir. Orang tersihir oleh penjelasan dengan rinci. Orang itu mendengarkan sampai tersihir. Ya. Itu namanya perbuatan yang terjadi sebabnya samar. Kalimat. Ya. Kalimat yang lembut. Masuk ke telinga, didengarkan, diperhatikan. Tersihir orangnya. Ya. Makanya dikatakan inna minal bayani la sihra. Itu terakhir pembahasan kita tentang sihir secara bahasa. Baik. Wa amma fi syar'i, adapun sihir menurut syariat. Menurut syariat. Syariat Islam. Iya. Fa innahu yanqasimu ila qismain. Atau saya bacakan penjelasan Syekh Saleh Fauzan, pengertian secara bahasa. Karena di sini Syekh langsung membagi pembagiannya. Sihir secara syar'i, kata Syekh Saleh Fauzan hafizahullah, ibaratun an azaima warruqa wa uqadin yu'assiru fi badani al-mashur bil qatli aw bil marad aw bil ikhlali bi aqlihi aw yufarriqu baina zawjain. Artinya begini, sihir secara syariat disebutkan oleh Syekh Saleh Fauzan adalah ibarah an azaim, segala bentuk dari bentuk-bentuk azaim, jimat-jimat, azimah, jimat-jimat, jimat-jimat. Warruqa, segala bentuk dari ruqyah-ruqyah, jampa-jampi, mantra kalau sihir, mantra. Wa uqad, dan segala bentuk uqad. Uqad itu sesuatu yang diikat oleh tukang sihir, entah rambutnya atau apanya diikat, lalu untuk sebagai sarana melakukan sihir. Seperti dalam surat An-Nas, wa min syarri naffatsati fil uqad, dan aku berlindung dari syar kejahatannya naffatsat, para wanita-wanita yang meniup. Apa itu? Fil uqad, meniup pada ikatan-ikatan sesuatu yang untuk menyihir. Ya. Biasanya tukang sihir mengambil salah satu bagian milik orang yang mau disihir, rambutnya diambil, diket. Nah, itu dibacakan mantranya, komat kamit, komat kamit. Nah, itu disembur. Nah, yang diikat tadi namanya uqad. Kalimat yang dibacakan namanya adalah ruqa, jampa-jampi. Ya, itu sihir. Lalu kata Syekh, yu'assiru fi badan. Sihir itu berpengaruh atau memiliki reaksi. Memiliki pengaruh al fi badanil mashur, pada badan orang yang disihir. Jadi ada pengaruhnya. Walaupun cuman rambutnya diikat di sesuatu, dibacakan komat kabit mantra-mantranya untuk manggil jin, setan, tapi berpengaruh kadang pada orang yang disihir. Apa pengaruhnya? Bil qatl, terbunuh. Bil qatli, kata Syekh Shalih Fauzan. Kadang pengaruhnya terbunuh. Au bil marad, atau sakit, sakit menaun. Dibawa dokter spesialis dari spesialis rambut sampai masalah spesialis dalam, semuanya angkat tangan. Angkat tangan. Kenapa? Dia sakit karena disihir. Iya. Au bil ihlal, atau dengan lepasnya akal. Gila. Orang itu jadi gila. Karena orang itu sangat cantik, orang sekampung naksir semuanya. Akhirnya apa? Ada yang nakal. Sihir. Jadilah wanita yang gila. Sehingga semua orang itu tidak ada yang suka. Hasad mereka. Dan setan memanfaatkan kejahatan ini. Dan ini banyak terjadi di tengah masyarakat. Ya. Maka ada istilah cinta apa? Ditolak, dukun bertindak. Itu bahasa yang seharusnya tidak pantas disebarkan. Ya. Ya. Wanita itu banyak. Satu bisa dapat empat. Kok sampai berbuat jahat sihir? Na'udzubillah. Agama ditukar dengan cinta wanita. Na'udzubillah min dzalik. Banyak wanita. Iya. Jangan sampai seperti itu yang menjadi bahasa masyarakat. Cinta tok ditolak, dukun bertindak. Masya Allah. Bodoh sekali orang ini. Au yufarriqu baina zaujain. Pengaruh berikutnya kata Syekh Shalih Fauzan. Cerai, pisah antara suami istri. Terjadi perceraian. Yufarriqu baina zaujain. Terjadi perceraian antara suami istri. Iya. Jadi seorang kadang jahat dia terhadap orang lain. Iya. Karena istrinya dia adalah barakallahu fikum mantan dari kekasih laki-laki yang lama. Akhirnya kekasih lamanya hasad, dengki. Apa yang dia lakukan? Dia melakukan sihir. Datang ke dukun meminta agar keduanya dipisah. Sampai-sampai seorang suami tidak mampu mendatangi istrinya. Ya. Kenapa? Tidak mampu mendatangi istrinya sendiri karena dia telah disihir. Ya. Karena dia terkena sihir. Sebagaimana diterangkan oleh Syekh bin Baz. Obat orang terkena sihir seperti ini, ya. Ayak khuda sab'a waraqah. Dia ambil 7 daun dari sidr bidara. Ini terapi orang terkena sihir karena sihir jahat tadi. Mendatangi istrinya tidak bisa. Kenapa? Disihir orang. Syekh bin Baz di dalam nasihatnya, kalau memang terjadi seperti itu, beliau menyarankan dia ambil 7 daun sidr al-akhtar yang masih hijau. Setelah itu fayudaqiquha, ditumbuk dengan batu, ya, dan kemudian dimasukkan ke ina tempat air. Wayasubu alaihi minal ma, lalu dituangkan air padanya. Mayakfihi lil ghusl, yang sekiranya cukup untuk mandi. Wa yuqra'u fihi ayatul kursi, air yang sudah ada apanya tadi, daun bidaranya, 7 daun tadi ditumbuk, dibacakan ayat kursi. Qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq. Ya. Dan ayat-ayat ruqyah lainnya yang terbukti oleh para ulama bisa untuk meruqyah dari ayat-ayat tadi. Ya. Ini nasihat Syekh bin Baz kalau terjadi. Nah. Ma'asyiral ikhwah, itu di antara pengertian sihir menurut Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Kita lihat kembali kepada kitab Qaulul Mufid. Di situ Syekh Utsaimin mengatakan fa innahu yanqasimu ila qismain. Nah, Syekh membagi sihir ada 2 macam. Sihir itu ada dua macam, dan kedua jenis itu sama-sama haramnya. Iya. Yang pertama, sihir yang pertama adalah uqadun waruqa. Uqad, sihir berbentuk ikatan-ikatan. Iya. Bukhul-bukhul. Waruqa dan jampa-jampi mantra. Ai qiraatut wa talasimu, artinya qiraat, bacaan-bacaan, mantra-mantra, entah mantra bahasa Jawa, mantra bahasa Indonesia, mantra bahasa Arab, yang intinya adalah untuk menyihir. Ya. Baik. Wa talasim. Talasim artinya jimat-jimat. Para dukun, dukun melakukan praktek sihir menggunakan jimat. Tidak lepas dari itu. Entah jimat yang berbahasa Arab atau jimat berbahasa Honocoroko, sama. Ya. Kadang hurufnya enggak terbaca, kadang Honocoroko kita enggak tahu paham apa maknanya. Atau kadang berbahasa Arab. Ditulis kertas. Sebelum ditulis kasih minyak zakfaron dulu. Masya Allah. Ya. Setelah itu ditulis Al-Fatihah sungsang. Bismi Allahnya di bawah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki. Kita baca kopoi. Baca. Setelah itu dikasih kain putih, dijahit. Ya. Dengan rapi dibungkus kasih kertas. Masukkan sabuk. Sabuk pangkal apa ini? Penangkal. Penangkal apa? Petir. Penangkal petir pakai kain besi di atas. Iya. Begitu ya. Dan yang menjual jangan dikira orang yang tidak berpenampilan muslim. Naudzubillah. Kalau zaman dulu, sihir zaman dulu mungkin pakai apa ini? Ikat kepala. Mungkin celananya aja cuma pakai apa? Cangkring cingklangan itu. Gak tongkat. Hidupnya di gua-gua. Jarang mandi. Ya? Itu dukun tradisional dulu. Ya, di pinggir-pinggir kali hidupnya. Sekarang tukang-tukang sihir di hotel berbintang. Insyaallah. Buka situs. WWW apa itu? Naudzubillah min dzalik. Buka situs ya, akhi. Dan diberi gelar pangeran, masyaallah pangeran. Kiai juga. Jadi, jangan heran. Kalau kerbo saja digelari kiai, apalagi orang yang pintar apa tadi? Sesuatu. Oh, bisa naik tiang masjid tanpa tangga. Kayak cecek. Benar-benar terjadi. Wah, luar biasa ini. Sebelum naik, sorbannya ditaruh di bawah. Sorbannya pakai sorban dia. Pakai sarung juga. Masya Allah. Pakai tasbih gini-gini. Praktek naik tanpa tangga. Bahkan terjadi naik tangga itu pedang. Masya Allah. Pedang naik dia. Kalau kita melihat terkesan, masya Allah, orang nomor satu ini. Tapi ketahuilah ma'asyiral muslimin, itulah yang namanya sihir. Ruqa ay qiraat wa talasim. Dia pakai jimat. Pasti dengan syaitan. Makanya sebelum praktek dia mengatakan, kaum muslimin, sederengipun kula praktek ingkang sami seperguruan. Ampun saling mengganggu. Sesama pengemudi jangan saling nyalip. Sama dunianya. Salip-salipan tadi. Tidak mau didahului. Iya. Sampai benar terjadi. Dia masuk kotak. Dikasih pedang. Pedangnya digorok. Orangnya masih hidup. Wah, masih hidup. Hebat. Praktek kedua. Pedang digorokkan. Begitu dibuka, mati. Dia langsung suudun. Wah, siapa yang nakal ini? Lihat kanan kiri. Lain perguruan jangan saling. Lain perguruan sekarang. Kalau tadi seperguruan. Intinya sama. Syaitan. Barakallahu fikum. Sehingga kata syekh yang namanya sihir yang bentuknya uqad, bacaan-bacaan atau jimat-jimat tadi, yatawassalu biha as-sahir, menghantarkan kepada tukang sihir, illa istikhdamis syayatin, untuk menggunakan atau memperalat setan. Dia diperalat setan, dia juga bisa memperalat setan, menggunakan setan. Fima yuridu bihi darar al-mashhur, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh tukang sihir, darar al-mashhur, bahaya-bahaya untuk orang yang disihir. Tadi sudah disebutkan kata Syekh Saleh Fauzan, bisa terbunuh, bisa sakit, bisa bercerai. Naam, ini bahaya yang muncul. Iya. Barakallahu fikum. Namun kata Syekh, lakin qad qala Allah taala. Namun ingat para hadirin, orang yang bertauhid. Ingatlah wahai kaum muslimin, orang yang bertauhid, Allah berfirman, "Wa ma hum bidharrin bihi min ahadin illa bi idznillah." Wa ma hum bidharrin. Dan tidaklah mereka, mereka para tukang-tukang sihir, bidharrin, bisa memberikan bahaya bihi dengan sihirnya. Mereka tidak bisa memberikan bahaya dengan sihirnya min ahadin kepada seorang pun. Ya. Illa biidznillah, kecuali dengan ketentuan Allah. Artinya kata Syekh Saleh Fauzan, idznu Allahil qadariyyu al-kauni. Kecuali dengan izin Allah, yakni izin yang Allah takdirkan secara kejadian. Karena ada orang disihir, dia tegar. Sampai bingung tukang sihir. Ini orang pakai apa sih? Bingung dia. Akhirnya tukang sihirnya mendekati. Oh, orangnya bertauhid. Dia pandai agama dan mempraktekkan apa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, dari sunnah-sunnahnya. Zikir pagi sore dia baca, doa-doa yang dibaca oleh Nabi Sallam dia baca. Sampai tukang sihir ini tidak mampu dengan pertolongan Allah memberikan bahaya terhadap sihirnya. Jadi semua itu terjadi, kalaulah terjadi itu dengan izin Allah. Sehingga di sini seorang muwahhid, kalau seandainya ada di antara keluarga kita yang qadarullah terkena sihir, maka barakallahu fikum, seorang yakin semua yang terjadi dengan ketentuan Allah. Dan dia harus bersabar dan berdoa dan berusaha ikhtiar, berusaha mengobati dengan yang dicontohkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Jangan kena sihir berobatnya dengan sihir. Nusrah. Ya, ya boleh. Menolak sihir dengan cara sihir. Orang terkena sihir datang ke dukun fulan. Akhirnya apa? Dukun fulan pun memberi sihir yang sama. Akhirnya sihir dilawan dengan sihir, dan ini nanti akan dibahas bab sesudahnya. Jadi kesimpulannya, sihir itu tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah. Nah. Selanjutnya, seperti terjadi pada diri Rasul tuh Sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari wa Muslim. Pada hadis Bukhari dan Muslim, beliau terkena sihir. Datanglah malaikat Jibril meruqyahnya. Jadi Jibril meruqyah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat, annahu suhira hatta innahu la yakhayalu ilaihi annahu yaf'alu syai' wa ma yaf'aluhu wa annahu qala la hadza ta yaumin atani malaka. Kata Aisyah, beliau terkena sihir. Ya, yukhayyal, diberi suatu khayalan yang dia itu melakukan sesuatu dan tidaklah dia berbuat sesuatu itu. Lalu datanglah kepadanya dua malaikat. Nabi mengatakan, "Atani malakan," kata Nabi. datang kepadaku kemudian dua malaikat. Fajalasa ahaduhuma inda ra'si. Salah satu malaikat duduk di sebelah kepala. Wal akhar inda rijli, yang lain di kaki. Dua malaikat. Lalu malaikat yang di atas bertanya, "Ma hadzal rajul? Ma waja'ur rajul? Sakit apa orang ini?" Qala madbub. "Wa man dabbahu?" Orang ini terkena sihir. Siapa yang mensihirnya? Qala, kata malaikat, "Lubayd ibnil Aqsam." Lubayd ibnil Aqsam ini Yahudi. Orang Yahudi. "Fi mishtin wa masatah." Yaitu dari sisir atau sisa rambut yang ada di sisir. Sisir. Ya. "Wa fi jaffi tal'ah," lalu dimasukkan ke dalam sumur Zarawan. Rawahul Bukhari. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis Bukhari ini sahih. Dan ahlu sunnah meyakini pernah terjadi pada diri Nabi SAW adanya sihir yang dilakukan, dilancarkan oleh Lubayd ibn al-Aqsam, penyihir Yahudi. Nah, ini terjadi. Namun Allah Ta'ala meruqyah melalui dua malaikat tadi, dibacakan ayat-ayat mu'awidatan dan sembuh. Ya. Selanjutnya, yang kedua. Jenis sihir yang kedua, adwiyatun wa aqaqir. Adwiyah, jenis obat-obatan, ramuan-ramuan. Wa aqaqir atau obat-obatan. Tu'asiru ala badanil mashuri wa aqlih, yang berpengaruh pada badannya orang yang disihir. Wa aqlihi atau akalnya. Wa iradatihi atau keinginannya. Wa mailihi dan kecondongannya kepada sesuatu. Ya, ini sihir menggunakan adwiyatun wa aqaqir. Ya. Dan ini terjadi. Lalu kata Syekh, di antara pengaruhnya itu bisa pada akal, badan, keinginan. Fatajiduhu yansarifu wa yamilu. Kamu dapatkan orang yang terkena sihir dengan sihir ini melakukan sesuatu, wa yamilu, dan condong kepada sesuatu. Wa huwa ma yusamma indahum bisarfi wal athf. Dan ini dinamakan di sisi mereka para ulama dengan as-sarf. Sihir sarf. Yang tadinya dia itu tidak ada rasa cinta kepada orang tersebut, dengan itu dia kemudian muncul rasa cintanya. Iya. Au al-athf. Atau sebaliknya. Fayaj'aluna al-insan yan'athifu 'ala zaujatihi. Mereka jadikan seorang itu menjadi sangat sayang terhadap istrinya. Au imra'atan, atau wanita lain. Iya. Hatta yakuna kalbahimah, sehingga laki-laki itu memperlakukan wanita tersebut sebagaimana binatang. Iya. Takuduhu kama tasya, dia tuntun kemana saja dia inginkan. Iya. Iya. Wasarfu bil aqs, adapun sihir as-sarf itu sebaliknya. Yang tadinya senang jadi tidak senang, bencinya luar biasa. Iya. Wa min dalik, itu di antara sihir dengan adwiyatun wa aqaqir. Ini haram. Lalu kata Syekh, wa yu'adziru fi badanil mashur, atau bisa berpengaruh kepada badan orang yang disihir. Contohnya apa? Bi'id'af, lemah, loyo. Syai'an fa syai'an hatta yahlik, melemah fisiknya sampai akhirnya binasa. Dengan obat tadi, dengan adwiyah tadi, ramuan-ramuan tadi. Wa fi tasawwurihi bi ayyata khayalal asya, di dalam khayalan-khayalannya seolah-olah dia melakukan sesuatu. Ala khilafi ma huwa alaihi, yang menyelisih apa yang dia lakukan. Ya. Sebagaimana terjadi pada Nabi Musa. Ya, masih ingat kisah Nabi Musa? Ketika Nabi Musa alaihi salam menghadapi Firaun dan para tukang sihir, ya. Maka Nabi Musa mengajak Fir'aun mengajak kepada Nabi Musa untuk menampakkan mukjizatnya. Maka dikumpulkan di waktu duha. Waktu duha dikumpulkan oleh Nabi Musa, oleh Fir'aun dikumpulkan para tukang-tukang sihir. Seperti dalam surat Al-A'raf ayat 116. Waja'a saharatu Fir'aun. Datanglah para tukang-tukang sihirnya Fir'aun. Qalu inna lana la ajra. Apa kita punya bayaran kalau bisa mengalahkan Musa? In kunna nahnul ghalibin, kalau kita menang, kita akan dibayar berapa Fir'aun kalau bisa mengalahkan Fir'aun? Iya. Qala na'am, iya. Kami bayar kamu. Innakum laminal muqarrabin. Kalau kalian menang, kalian orang didekatkan kepada saya. Akhirnya mereka mengatakan, para tukang sihir, qalu ya Musa imma antulqiya wa imma antakuna nahnul mulqin. Hai Musa, kamu yang melemparkan sihirmu atau kami yang melemparkan sihir kami? Ya. Qala alqu, bahkan kata Nabi Musa, coba lemparkan sihir ke dia. Falamma alqau, setelah sihirnya dilemparkan, saharu ayunan nas, tersihirlah mata-mata manusia. Apa yang tersihir? Tersamarkan. Mata manusia jadi tersamar. Yang tadinya tali, sekarang samar. Kok bisa bergerak? Tali apa ini ya? Sebenarnya itu tali. Cuman Allah katakan, sahiru a'yunan nas wastarhabuhum. Bahkan mereka takut. Waja'u bisihrin azim. Mereka mendatangkan sihir yang besar. Begitu melihat apa ini, tambang-tambang bergerak seperti ular. Sebenarnya bukan ular, cuman mata kita aja yang terkena sihir. Iya. Dikesankan bisa bergerak. Ini ada alatnya. Ada sesuatu yang menggerakkannya. Mata kita saja yang disihir. Iya, seperti ada orang masuk lewat tembok. Ya? Orangnya di luar sana masuk ke masjid tanpa lewat pintu, lewat tembok sini. Iya. Masya Allah, bisa masuk. Mata kita yang tersihir. Termasuk ini. Fa'auha ila Musa an alqi asha. Allah wahyukan kepada Musa, lemparkan tongkat. Ya. Karena tambang, sebenarnya itu tambang, bukan ular. Cuman mata saja yang tertipu. Jadi takut. Akhirnya apa? Fa'idha hiya talqafu mayak fikun. Mayak fikun. Tongkat tadi berubah. Kemudian tongkat itu menelan. Bayangkan, tongkat bisa menelan ular-ular tadi. Wah, telan semuanya. Maka begitu melihat mukjizat, tukang sihir yang ahli sihir, fawaqa al-haq wa batala ma kanu ya'malun. Kalahlah. Dan kebenaran mengalahkan kebatilan dengan apa yang mereka lakukan. Fahulibu hunalika wangqalabu sahirin. Kalah tukang sihir dan mereka hina. Akhirnya apa? Wa ulqiyas saharatu sajidin. Tukang sihir ini langsung sujud kepada Allah. Langsung sujud. Tukang sihir paling ngerti sihir. Jadi kalau berbicara tentang sihir, tukang sihir paling ngerti sihir. Mana perbedaan sihir dan bukan sihir? Wah, ini bukan sihir. Mukjizat, langsung sujud. Konsekuensinya, orang bertauhid akhirnya ditangkap dan dibunuhlah oleh Fir'aun. Itulah ujian yang menimpa kaumnya Nabi Musa dulu. Iya. Sehingga ini namanya sihir takhayul, sesuatu yang terlihat tapi bukan sebenarnya. Selanjutnya wa fi aqlihi, atau merusak pada akalnya, barubama yasilu ila junun, bahkan kadang bisa sampai pada tingkatan gila, wal iyadu billah. Fasihru qisman, sehingga sihir yang dua macam tadi semuanya haram. Ya, dua sihir tadi semuanya adalah haram. Sebagaimana diterangkan oleh Syekh Saleh Fauzan. Warna usani, sihir yang pertama tadi sihir dengan setan, Sihir yang kedua, istilah yang dipakai oleh Syekh Shalih Fauzan, sihir tahyili. Ai laisa lahu haqiqah, tidak memiliki hakikat. Inama huwa khayal, cuman khayalan saja. Wasyawadah atau sekedar sulapan. Apa itu sulapan? Sulap. Apa itu sulap? Kecepatan memainkan sesuatu. Seperti pada zaman Ibnu Taimiyah. Para sufi-sufi itu menantang kepada Ibnu Taimiyah. Bisa. Insya Allah kita lanjutkan lain waktu. Dan sebagai pengumuman kepada kaum muslimin, para hadirin muslimin muslimat, insya Allah daurah besok hari Sabtu di Mahad Al-Mansurah bersama Al-Ustaz Muhammad Afifuddin membahas tentang radikalisme dalam pandangan Islam sebagai tinjauan atas gerakan ISIS. Semoga bermanfaat. Wa subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.